suci hari mulia. Hari yang suci hari mulia. Miskin dan kaya, tua dan muda. Hai miskin dan kaya, tua dan muda. Hai menyambut dengan hati gembira, ikhlas dan reda. Menyambut dengan ikhlas dan reda. Bermaafan, berkirim doa dan bermaafan.